拉看情节的别土狼白天在这边 Listen to the beat and roll with the music Low low 高点 low oh I don't know oh I will rip on the nugget it oh Baba boga loba gaya Esta namina di jalan naka Kacamata baba loba gaya na Hap kade ikera Gakai lempang Kening alika Handap segala nana Hatena awo esena Nani na na na Kaji capilik na calana Ha hanu ta eta senyum Nana bengit na didinya Baba boga loba gaya na Opat kiri dua gigi Sakali sakali Kering ingalika Kaja sabar lumba rangkat Eta minyak wangi Capot rugi Disemprotan kakelek Nibau na meni ngajeda Amin no No, no, no. And stick it to the clock, cause it's time to get it on. Daripada bengong bolong, mending get in it. Ayana, waktu na nagarolong. Jatuh jatuh angge, mulumu jaga papangge di gogoku anjing gede. Jatuh jatuh angge, mulumu jaga papangge di gogoku anjing gede. Jatuh jatuh angge, mulumu jaga papangge di gogoku anjing gede. Jatuh jatuh angge, mulumu jaga papangge di gogoku anjing gede. Gendis ngegelis kerasik calik ngalamun di payu nalun nalun nunggu one beast tik tak ting selokor kating ngeselan joran duh kita menu bodas pisan pikiran naga layang si galayangan nunggu diudak baru dan lantaran putus tangan bodi nanga keo baheno bikin lalaki nunggu kiat geng ngompol cendo amis di soto pakunis yo gendis ngegelis ulah ngarinis cause one to the road is one to the flow do the dance for me like a never did before Siapa lalu patah nanglah pancet Jumping jump seserian Numpo di dinya ayah ngegelis Ngapere nasi rumah Jangku jang angge Mulumu jang apa pangge Di gogoku anjing gede Jangku jang angge Mulumu jang apa pangge Di gogoku anjing gede Jangku jang angge Mulumu jang apa pangge Di gogoku anjing gede Jangku jang angge Mulumu jang apa pangge Di gogoku anjing gede Sandalan hati nanti tegang di pagi neta aww lu masih kene asik seserian ditanya namina ditanya di mana imana tapi te ayah jawaban di mulutna one time baba penasaran come on baby don't you treat me like a clown hey iya aww nah hasil riwayat terkadang manena ayah na ngembe si ga ambe baba yang ada ngeken bla bla bla apa dimulai curiga What's up, Doc? Cisi baba bolohnya Hosahan lu kelo baba ngagelebar kao Jangku jang angge Mulu bujang kapapang